yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai umatnya lebih-lebih lagi selalu berharap kepada Allah agar kemudian Allah melapangkan dada kita, membuka pemahaman kita untuk dapat menerima ilmu yang bermanfaat yang menjauhkan dari kesesatan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan menjelaskan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi tentang bagaimana cara menjawab salam seseorang yang mengucapkan salam kepada kita dalam keadaan kita sedang mengerjakan salat. Dan telah kita jelaskan bahwa di sana ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat tersebut yang paling sahih adalah dengan menghadapkan telapak tangan ke bawah, sedangkan punggung dari telapak tangan tersebut dihadapkan ke atas, mengisyaratkan dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain dengan jari, dengan jarinya. Dan di dalam riwayat yang lain seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud adalah dengan kepalanya ditundukkan sedikit sebagai isyarah jawaban dari seorang yang mengucapkan salam kepada kita dalam keadaan kita mengerjakan as-salah. Dan ini telah kita jelaskan dan sebutkan masing-masing dari riwayat-riwayat tersebut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam syurutus shalah, masih dalam pembahasan tentang syarat-syarat salat. Masih tersisa dua hadis yang insyaallah taala akan kita baca pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikannya, lalu setelah itu kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau sedang mengerjakan salat, wa huwa hamilun umamata, dalam keadaan beliau sedang menggendong, membawa atau meletakkan di atas pundaknya. Beliau membawa Umamah bintu Zainab, wa huwa hamilu Umamah binta Zainab. Beliau sedang mengerjakan salat dalam keadaan beliau memikul Umamah bintu Zainab. Fa idza sajada, maka apabila beliau sujud, wada'aha, maka beliau letakkan dari pikulannya. Wa idza qama, dan apabila beliau berdiri kembali, hamalaha, maka beliau kembali memikulnya, membawanya atau menggendongnya dalam keadaan beliau mengerjakan salat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali muslimin, dan dalam riwayat al-imam muslim, wa huwa ya'ummun nasa fil masjid, dalam keadaan beliau mengimami kaum muslimin di masjid. Maksudnya beliau sebagai imam. Maka ini juga menunjukkan bahwa Beliau dalam keadaan memikul Umamah bintu Zainab sedang mengerjakan salat wajib. Karena yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul wajib secara berjamaah bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam suatu ketika beliau sedang mengerjakan salat dalam keadaan beliau menggendong Umamah bintu Zainab. Dan dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikulnya atau menggendongnya dan beliau letakkan di atas pundaknya Umamah bintu Zainab ini. Dan Umamah bintu Zainab ini adalah cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepat dikatakan bahwa dia adalah cucunya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tercinta. Di mana Umamah ini lahir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat mencintainya. Kana yuhibbuha, beliau sangat mencintainya. Dan Umamah bintu Zainab ini sepeninggal Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menikahi Umamah ini. Jadi ini adalah istri Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Sebab Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal beberapa bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menikahi Umamah bintu Zainab karena wasiat dari Fatimah radhiyallahu taala anha, bahwa apabila dia meninggal maka Fatimah mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menikahi Umamah bintu Zainab. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib meninggal, maka pada saat Umamah bintu Zainab menjanda, maka dia pun segera dinikahi oleh Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Naufal, bukan Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Naufal, ya, yang juga dari keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Abdul Muttalib, menikahi Umamah bintu Zainab karena pada saat itu dikhawatirkan bahwa pada saat meninggalnya Ali maka Umamah ini akan dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dalam keadaan sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu terjadi pertentangan antara kelompok Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ada yang meriwayatkan bahwa pada saat Umamah menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal, maka mereka melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Yahya. Akan tetapi sebagian mengatakan bahwa pada saat Umamah menikah dengan Ali tidak menghasilkan atau tidak dikaruniai seorang anak pun. Demikian pula pada saat menikah dengan Al-Mughirah, Umamah tidak dikaruniai seorang anak. Umamah bintu Zainab, Umamah bintu Zainab, anaknya Zainab. Dan Zainab ini adalah anaknya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Zainab ini adalah merupakan anak sulungnya Khadijah, anaknya yang paling tua dibandingkan anak-anaknya yang lain dari anak-anak Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka dari sini nampak sekali demikian dekatnya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umamah. Umamah adalah cucu dari Khadijah, dari anaknya yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha. Di mana Zainab yang menikah dengan Abul As Ibnu Rabi', ya, yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Pada saat mereka menikah, maka mereka dikaruniai dua orang anak. Yang pertama bernama Ali dan yang kedua bernama Umamah ini. Umamah yang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk Islamlah sebahagian dari kaum Quraisy, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Termasuk yang masuk ke dalam Islam adalah Zainab, anaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sementara suaminya Abul Aws pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Bahkan dalam perang Badar, pada saat terjadinya perang Badar, perang yang pertama di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir musyrik Quraisy, maka Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan sebahagian dari orang-orang Quraisy menjadi tawanan kaum muslimin. Termasuk yang ditawan adalah suaminya Zainab ini, Abul As Ibnu Rabi', menjadi tawanan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan perjanjian bahwa Nabi melepaskan dia, tapi dia harus berjanji. Apabila Nabi melepaskan dia, maka dia harus membawa Zainab ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Maka dia pun menepati janjinya, dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya ini, maka dia kembali, lalu kemudian dia membawa Zainab ke Al-Madinah dan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lama setelah itu, ya, setelah terjadi perpisahan di antara keduanya kurang lebih 6 tahun, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abul As, di mana Abul As ini kemudian juga menjadi seorang muslim, masuk ke dalam Islam. Maka pada saat dia menjadi seorang muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatukannya kembali. Ya. Menyatukan Abul As setelah berpisah dengan Zainab yang telah menjadi seorang muslimah, Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyatukan mereka berdua. Dan pendapat dari jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwa mereka dipersatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pernikahan yang diperbaharui. Tanpa akad yang diperbaharui. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya, dikembalikan kepada pernikahan yang dahulu yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernikahan-pernikahan yang disahkan pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pernikahan mereka dianggap sah. Pernikahan mereka dianggap sah dan tidak diperlukan lagi adanya akad yang baru. Kalau misalnya ada dua orang Nasrani, suami istri, yang mereka menikah di gereja dengan cara-cara Nasraniyah, lalu kemudian setelah itu mereka berdua masuk ke dalam Islam, maka tidak diperbaharui lagi akad tersebut. Pernikahan mereka yang mereka kerjakan pada zaman, pada saat mereka kafir adalah sah. Adalah pernikahan yang sah. Ghailan al-Thaqafi, seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa jahiliyahnya dia sempat beristri 10 orang. Istri. 10 orang istri, lalu kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Diikuti oleh istri-istrinya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Lalu Ghailan pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dia lakukan terhadap istri-istrinya? maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amsik arba'a wa talliqil baqi. Tahan yang empat, karena batasan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini batasannya hanya empat istri, adapun yang sisanya engkau ceraikan. Engkau ceraikan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensahkan pernikahan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Nah, pada saat 6 tahun terjadi perpisahan antara Zainab dengan Abu al-As, lalu kemudian Abu al-As menjadi seorang muslim, lalu disatukan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa melakukan akad yang baru. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama mengambil fikih dari permasalahan ini bahwa apabila ada dua orang yang melakukan pernikahan, suami istri, dua-duanya kafir, lalu kemudian setelah itu salah seorang dari keduanya ada yang masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim, misalnya istrinya menjadi seorang muslim, suaminya kafir, ya. Nah, pada saat suaminya masih dalam keadaan kafir, berarti statusnya harus fasakh, terpisahkan, ya, karena tidak diperbolehkan wanita muslimah menikah dengan seorang kafir bukan muslim. Nah, selama masih dalam masa iddah, apabila wanita ini masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penungguan yang tentunya berbeda-beda keadaan dari wanita tersebut. Nah, masa iddahnya. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan, seterusnya. Nah, selama masih dalam masa iddah wanita ini, lalu kemudian suaminya pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim. Ya. Apabila sang suami menjadi seorang muslim pada saat istrinya masih dalam masa iddahnya, maka suami kembali kepada istrinya, dan itu harus tetap statusnya sebagai suami istri karena masih dalam masa iddah. Tidak ada pilihan bagi istri ini untuk mengatakan saya tidak mau lagi misalnya. Tidak. Tetap statusnya sebagai istrinya. Karena yang mencegah untuk bersama telah dihilangkan, yaitu kekufuran. Pada saat suami telah menjadi seorang muslim, maka kembali. Terkecuali apabila istri tersebut pada saat suaminya masih dalam keadaan kafir, istrinya muslimah, lalu kemudian berpisah. Lalu setelah itu wanita ini menunggu masa iddahnya dan selesai, berarti telah keluar dari masa iddah, tiba-tiba suaminya menjadi seorang muslim dalam keadaan sang istri sudah selesai iddahnya. Apabila dalam keadaan demikian, maka diserahkan kepada istrinya ini, ya, diberikan pilihan apakah dia mau lanjut. Apabila dia ingin melanjutkan bersama suaminya yang dahulunya kafir kemudian menjadi seorang muslim, maka boleh, dan tidak dibutuhkan akad yang baru. Tidak dibutuhkan akad ataukah pernikahan yang baru. Pernikahan yang dahulu telah menjadi sah. Akan tetapi apabila dia tidak menginginkan dan dia ingin menikah dengan yang lainnya, maka khiyar bagi si wanita ini untuk memberikan pilihan. Maka Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian menikah dengan Abu al-As, ya, menikah dengan Abu al-As dalam keadaan demikian, dikumpulkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan tidak dengan pernikahan yang baru. Ini berdasarkan pendapat yang masyhur dari kalangan ahli sejarah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan di dalam riwayat ini ketika disebutkan Umamah disandarkan kepada anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umamah bintu Zainab. Tidak dinisbahkan kepada ayahnya. Tidak dikatakan Umamah bintu Abil As. Umamah bintu Abil As. Padahal biasanya kalau seorang anak itu selalu dinisbahkan kepada ayahnya. Ya. Dia tidak dinisbahkan kepada ibunya kecuali apabila tidak diketahui siapa ayahnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa boleh, boleh menisbahkan kepada salah satu di antara dua orang tua mana yang paling baik, mana yang paling baik dari sisi kesolehan. Ya, kalau misalnya ada seorang anak yang ayahnya kafir tapi ibunya muslim, maka dia menisbahkan kepada ibunya lebih baik daripada menisbahkan kepada ayahnya selama ayahnya dalam keadaan kafir. Oleh karena itu dalam riwayat ini Umamah dinisbahkan kepada Zainab. Umamah dinisbahkan kepada Zainab dan tidak dinisbahkan kepada Abul As ayahnya, disebabkan karena Abul As pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Lalu setelah itu dia pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat. Dalam keadaan beliau membawa Umamah bintu Zainab. Beliau memikulnya. Maka dari sini kita mendapatkan faedah. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam bersama anak-anak, kasih sayangnya beliau dengan mahramnya. Dalam hal ini cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di dalam salat pun karena Nabi alaihi salatu wassalam mencintai cucunya ini. Maka digendong oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ditaruh di atas pundaknya dalam keadaan beliau salat. Pernah suatu ketika beliau salat dalam keadaan cucu beliau, ya, Al-Husain berada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai dia memuaskan dirinya bermain-main di atas punggungnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan tawadhu'nya dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap anak-anak. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan dalil bahwa amalan yang sedikit tidak membatalkan salat. Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau harus menaruh si Umamah bintu Zainab di atas pundaknya. Tentunya ini membutuhkan gerakan, sekian gerakan. Nah, gimana pada saat ruku, yang zahir pada saat ruku beliau meletakkan. Begitu bangkit kembali beliau taruh lagi. Begitu sujud beliau letakkan lagi. Beliau berdiri beliau ambil kembali lalu beliau letakkan kembali di atas pundaknya. Ya. Berapa gerakan itu? Nah, ini menunjukkan bolehnya. Ada sebagian para ulama mengatakan ini kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini membutuhkan dalil, dari mana kekhususan itu? Apa yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu merupakan qudwah, contoh bagi umat ini agar kemudian mereka mencontoh dan mengikutinya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengatakan ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam kecuali apabila ada nas yang jelas yang menunjukkan kekhususan tersebut. Maka tatkala tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka hadis ini umum bolehnya seorang menggendong anak dalam keadaan dia salat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini laki-laki maupun wanita. Hadis ini wanita, Umamah bintu Zainab. Dan tentunya hendaklah dia berusaha menjaga, ya. Mungkin kalau dia seorang anak yang dikhawatirkan akan mengeluarkan najis, ya. Mungkin dia buang air kecil ataukah buang air besar, maka hendaklah dia menaruh sesuatu yang dia merasa aman dari perkara-perkara tersebut. Nah, agar kemudian dia tidak dilumuri oleh najis yang dapat membatalkan sholatnya, ya. Demikian pula masjid aman dari kotoran tersebut. Maka ini menunjukkan bolehnya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan dalil diperbolehkannya memasukkan anak-anak ke dalam masjid. Yang demikian ini boleh. Ya. Dan tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk memasukkan anak-anak ke masjid. Bahkan memasukkan dan membiasakan anak tersebut datang ke masjid dengan tentunya kita membimbingnya ya, mengajarinya agar kemudian tidak ribut dalam masjid, tidak membesarkan suaranya, tidak bermain-main dalam masjid, diajari, ya, dididik dengan didikan yang baik. Jangan dimasukkan lalu kemudian dilepaskan begitu saja, tentunya dengan didikan. Nah, menunjukkan hal ini boleh. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Wathilah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jannibu masajidana subyanakum wa majaninakum." Hendaklah kalian menjauhkan dari masjid-masjid kami anak-anak kecil kalian dan orang-orang gila yang kalian miliki. Jauhkan mereka. Hadis ini dhaif. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Dalam perawi, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Harith bin Nabhan. Seorang perawi yang dhaif. Oleh karena itu para ulama melemahkan. Hadis ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk masukkan anak-anak itu ke masjid. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan bahwa beliau dalam kondisi sebagai seorang imam. Imam yang memimpin para sahabat dalam melaksanakan salatul jamaah. Maka ini menunjukkan bolehnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uqtulul aswadain fi shalah, bunuhlah dua yang hitam di dalam salat. Bunuhlah dua yang hitam di dalam salat. Penyebutan dua yang hitam ini tidak berarti harus hitam semuanya. Namun penyebutan dua hitam di sini, ya, didominankan yang satu kepada yang lainnya. Dan ini masyhur di kalangan Arab. Apabila mereka hendak menyebutkan dua perkara, kadang-kadang yang satunya itu diikutkan agar kemudian mudah disebutkan. Seperti misalnya ketika mereka mengatakan al-abawan. Kalau kita terjemahkan secara letter-led, terjemahannya adalah dua bapak. Padahal yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Kedua orang tua, al-abawan. Al-abawan dua dari al-abu. Al-abu itu untuk laki-laki, orang tua yang laki. Namun karena disebutkan dalam rangka taglib ahadihima alal akhar, mendominankan satu kepada yang lain, maka disebutkan agar lebih ringan, ya. Menyebutkan al-abawan itu lebih ringan daripada harus dirinci al-abu wal-ummu, kan panjang. Tapi al-abawan lebih ringan, lebih enak. Demikian pula mereka mengatakan al-umaran, dua Umar. Ya, dua Umar. Padahal maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Demikian pula ketika mereka mengatakan al-qamaran, dua bulan. Yang dimaksud adalah bulan dan matahari. Bulan dan matahari. Nah, ini semua dalam rangka untuk memudahkan dalam penyebutan. Maka demikian pula dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan uqtulul aswadain, bunuhlah dua yang berwarna hitam. Fis salati, di dalam salat. Al-hayyata wal-aqrab, dua binatang, yaitu ular dan yang kedua adalah al-aqrab, kalajengking. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh empat, yaitu pengarang kitab Sunan At-Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibn Majah, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami'. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, bahkan walaupun mereka dalam kondisi mengerjakan salat, bahwa mereka diperintahkan untuk membunuh dua binatang dalam keadaan mereka salat. Yang pertama adalah ular, ular dengan berbagai macam jenisnya. Dan yang kedua adalah al-aqrab, kalajengking. Tahu ya binatang kalajengking, ya. Biasanya yang kalajengking inilah berwarna hitam. Maka diikutkan ular, ya, ke dalam dua kalimat al-aswadain, diikutkan ular kepada kalajengking walaupun ada ular yang tidak berwarna hitam. Bunuhlah keduanya. Maka dalam hadis ini menunjukkan bolehnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuhlah, uqtulu. Ya, bunuhlah perintah. Asal hukum perintah, hukumnya wajib. Sehingga ini yang menyebabkan terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Hadis ini secara zahir menunjukkan wajibnya. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqtulu, bunuh. Ya. Bunuhlah. Nah, dua yang hitam dalam keadaan mengerjakan sholat. Al-aqrab wal-hayyah. Ular dan kalajengking. Kedua hewan ini yang banyak menyakiti manusia. Oleh karena itu, Nabi SAW juga mengatakan tentang kedua jenis hewan ini sebagai hewan-hewan yang fasik. Jadi kalau di antara manusia ada yang fasik, binatang juga ada yang fasik. Yang fasik dari kalangan manusia, mereka yang suka berbuat maksiat, itu fasik. Ya, orang yang suka berzina, orang yang suka mencuri, fasik. Hewan juga ada yang fasik. Ya, kenapa dinamakan fasik? Karena keluar dari kebiasaan hewan yang lainnya. Ya. Semestinya hewan itu jinak, tidak membahayakan yang lain. Nah, al-fisku itu artinya al-khuruj, keluar. Ya, dia keluar. Ya, disebabkan karena dia merusak, maka dinamakan al-fasik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun min al-fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. Lima binatang fasik yang boleh dibunuh, baik di saat apa, baik di saat halal, di tempat-tempat halal ataukah di tempat haram seperti di Makkah dan Madinah, boleh dibunuh. Apa itu? Al-ghurab, burung gagak. Al-hida'ah, ada yang mengatakan ya dia apa, semacam burung elang gitu ya. Nah, wallahu alam. Kemudian al-aqrab, kalajengking. Wal-fa'rah, tikus. Wal-kalbul aqur dan al-kalbul aqur. Ini kalbul aqur berselisih para ulama. Ada yang mengatakan al-kalbul aqur anjing, anjing yang biasa. Ada juga yang mengatakan al-kalbul aqur adalah serigala, jenis anjing khusus. Ada yang mengatakan al-kalbul aqur singa. Ada yang mengatakan secara umum setiap hewan yang memudaratkan manusia, hewan buas, ya, semuanya termasuk dalam kata al-kalbul aqur. Ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Setiap hewan mencakup anjing, harimau, singa yang buas, yang dikhawatirkan akan yakni melukai atau mengganggu manusia. Boleh dibunuh. Dalam riwayat yang lain al-hayyah, ada tambahan yaitu ular. Maka ini adalah hewan-hewan yang fasik, ya, dan dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hewan-hewan yang fasik. Adapun al-aqrab, ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bolehnya dibunuh, bahkan dalam salat boleh dibunuh. Dan hadis ini jadikan dalil oleh para ulama bahwa seseorang yang membunuh kalajengking ataukah membunuh ular dalam keadaan dia sholat, maka ini tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Ya, dia sedang sholat, tiba-tiba ada ular, ya, kelahi dulu dengan ular kemudian lanjutkan sholat. Kata para ulama tidak membatalkan sholatnya. Nah, ya mungkin kalau kemudian terjadi perpisahan yang cukup panjang antara sholat yang satu dengan yang lainnya, sebaiknya diulangi. Ya. Kalau misalnya dia melihat kalajengking, wah, saya harus pulang ke rumah dulu, ngambil parang dulu. Ya, kalau itu berapa langkah itu dia harus pulang ke rumah, tidak menghadap kiblat lagi. Setelah itu ngambil parang, masuk lagi. Ya, kalajengkingnya mungkin dia sembunyi, harus dicari lagi. Buka kolong apa, ranjang dan lain sebagainya, harus dicari ke sana kemari. Nah, ini tentunya sebaiknya diulangi. Ya, tapi kalau misalnya dia di tempat memungkinkan bagi dia di saat itu untuk membunuh ular atau kalajengking, insyaallah taala tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholat. Adapun tentang ular, maka telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara mutlak bolehnya membunuh ular seperti yang disebutkan tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, karena ular itu termasuk hewan yang fasik. Termasuk hewan yang fasik. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, "Uqtulul hayyat." Bunuhlah al-hayyat, ular-ular. Maka Abdullah bin Umar setelah mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lagi memberi kesempatan kepada ular untuk beristirahat. Begitu beliau melihat ular, sikat. Beliau membunuhnya. Nah, beliau membunuhnya. Terkhusus dua jenis ular yang lebih ditekankan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Ya. Yang pertama zat tufyatain, yaitu ular yang memiliki zat tufyatain. Apa itu zat tufyatain? Yang memiliki dua garis. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, garis itu garis yang berwarna putih atau yang hitam. Namun kebanyakan para ulama mengatakan yaitu ular yang berwarna hitam tapi memiliki dua garis putih. Nah, itu bunuh itu. Ya, bunuh. Ular apa itu, akhwan? Wallahu a'lam. Saya sendiri belum mengetahui. Yang kedua, wal abtar. Ular yang ekornya pendek. Ya. Saking pendeknya ekornya seperti terpotong. Ya, seperti terpotong. Maka itu bunuh itu, ular. Apabila melihat ular yang seperti itu. Saya sendiri tidak mengetahui apa jenis dari ular tersebut. Yang jelas Nabi SAW, ataukah pada saat antum menemukan salah satu dari dua jenis ini, bunuh dia. Ya, bunuh ular tersebut. Kenapa kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يُذْهِبَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ. Karena kedua jenis ular ini bisa menghilangkan penglihatan, membuat orang jadi buta. Yang kedua, dapat menggugurkan kehamilan seorang wanita. Ya. Entah gimana caranya, ya, dengan cara apa menyebabkan yang tadinya hamil keguguran, menjatuhkan kandungannya. Nah. Maka ini berhati-hati dari ular yang seperti ini. Bunuh secara mutlak. Akan tetapi sebagian dari kalangan para ulama mengatakan, ya, tidak boleh, ya, terkecuali apabila ular tersebut berada di dalam rumah. Kalau misalnya dia ada di luar rumah, sepakat para ulama, bunuh, diperbolehkan untuk dibunuh, ya, di jalan, di mana rawa-rawa atau di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau dia masuk ke dalam rumah, maka jangan dibunuh. Nah, oleh karena itu pada saat Abdullah bin Umar setiap mendapatkan ular maka dia membunuhnya, ditegur oleh Abu Lubabah, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk membunuh ular fi dawatil buyut, di rumah-rumah, al-awamir, yaitu ular-ular yang menjadi penghuni rumah, yang tinggal atau masuk ke dalam rumah. Hendaklah tidak dibunuh. Ya. Hendaklah tidak dibunuh. Maka ini yang menjadi perselisihan, ya, di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa pengecualian kalau ular tersebut masuk ke dalam rumah. Kalau ular tersebut masuk ke dalam rumah. Namun di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang juga berasal dari hadis Abu Lubabah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Bolehnya membunuh ular walaupun berada di dalam rumah kecuali dua jenis ular tadi. Apa? Tidak bolehnya, afwan, saya ulangi kembali, tidak bolehnya membunuh ular apabila masuk ke dalam rumah kecuali dua jenis ular yang telah kita sebutkan tadi, yaitu yang bergaris dua di bagian punggungnya, kemudian yang kedua adalah yang ekornya pendek. Ini boleh walaupun dia masuk ke dalam rumah. Selain itu jangan dibunuh ular yang masuk ke dalam rumah kecuali setelah memberikan peringatan kepada dia 3 kali. Ya, setelah memberikan peringatan kepada ular tersebut 3 kali. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat Al Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al Khudri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faidha ra'aytum minha shay'an faharriju 'alayhinna thalathan." Apabila kalian melihat ada ular yang masuk ke dalam rumah kalian, maka hendaklah berikan peringatan kepada dia 3 kali. Ya, gimana ini cara memberi peringatan? Ada sebagian para ulama mengatakan cara memberi peringatan, katakan kepada dia, "Saya peringatkan kepada kamu, ya, perjanjian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada perjanjian Sulaiman agar jangan kalian mengganggu manusia." Ada lagi yang mengatakan, ya, "Saya peringatkan kepada kalian, ya, akan hukuman dari Allah, jangan kalian mengganggu." Nah, atau yang semisal ini, ya, katakan kepada dia, ya tentunya dengan bahasa kita lah, nggak perlu bahasa Arab. Nah, ya, katakan kepada dia. Kenapa? Karena dikhawatirkan jangan sampai ular yang masuk ke dalam rumah itu jin yang berubah. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Karena pernah kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat ada salah seorang sahabat mau masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba istrinya yang keluar ketakutan karena di atas ranjangnya ada ular. Maka sahabat ini mendatangi ular tersebut dan membunuh ular ini. Seketika itu juga sahabat yang bunuh ini mati. Ya, sampai tidak diketahui yang mana yang lebih cepat matinya, yang membunuh atau yang dibunuh. Nah, ini sangat berbahaya. Dimungkinkan jin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim bahwa di kota Madinah ini ada sekelompok dari kalangan jin yang mereka telah masuk ke dalam Islam. Sehingga apabila kalian melihat ada ular yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian, berikan peringatan terlebih dahulu 3 kali. Berikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Apabila dia mendapatkan peringatan, berarti memang dia jin gitu loh. Ya. Kalau diberitahu hati-hati, keluarlah kamu, jangan ganggu kami. Kami tidak ingin mengganggu kalian, kalian juga jangan mengganggu kami. Sudah, jangan buat kejahatan di rumah ini. Ketika dia lari, mudah-mudahan itu jin. Sehingga kita terselamatkan. Tapi sudah diberikan peringatan 3 kali, ngeyel. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'inna syaitan," itu syaitan, bunuh dia. Dalam riwayat yang lain, itu kafir. Kalaupun itu jin, jin kafir, bunuh saja. Ya, peringatkan 3 kali, setelah itu diperbolehkan untuk dibunuh. Maka kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa ular boleh dibunuh. Di luar rumah secara mutlak boleh dibunuh. Nah, adapun di dalam rumah, maka kita lihat terlebih dahulu jenis ularnya. Apabila dia termasuk di antara 2 jenis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergaris 2 bagian punggung, ataukah ular tersebut berekor pendek, maka bunuh. Enggak perlu beri peringatan. Nah, tapi kalau ternyata bukan di antara 2 jenis ular ini, maka berikan peringatan, jangan sampai itu jin. Nah, apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan dia tetap tidak keluar pula, maka dalam hal ini diperbolehkan bagi penghuni rumah tersebut untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab seputar syarat-syarat as-salah. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sini ada pertanyaan, apakah ada perintah dalil kita membunuh cicak atau sejenisnya? Iya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hukum berwudu di kamar mandi WC? Boleh, selama tidak dikhawatirkan terkena najis. Apakah boleh berdoa setelah azan dengan mengangkat tangan? Yang ada adalah mengucapkan, namun tidak disebutkan apakah Nabi SAW mengangkat tangan atau tidak. Ya, sehingga dalam hal ini berdoa dan tidak perlu mengangkat tangan. Nah, sebab kaidahnya adalah secara umum apabila dalam doa-doa yang tidak dikhususkan tempatnya, maka dianjurkan mengangkat tangan berdasarkan keumuman hadis. Hadis Salman radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi SAW mengatakan, inna allaha hayyun karimun yastahi min adzihi idha rafa' yadaihi ayaruddahuma sifra. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu, maha mulia, malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya lalu kemudian Allah menolaknya dalam keadaan kosong, dalam keadaan Allah tidak mengabulkan. Sehingga dianjurkan dalam tempat-tempat yang tidak ada pengkhususan. Ya, misalnya sekarang kita ingin berdoa, boleh dianjurkan mengangkat tangan. Namun apabila pada tempat-tempat yang telah ditetapkan tempatnya, ya, atau waktunya atau keadaannya, maka dalam hal ini kita harus melihat kepada hadis tersebut. Apabila disebutkan mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Apabila tidak, tidak. Ya, seperti misalnya dalam keadaan kita sujud, kita dianjurkan perbanyak doa. Enggak mungkin kita dalam keadaan sujud sambil mengangkat tangan. Ya, tidak mungkin. Akan tapi tetap tangan kita dalam posisi sujud, dalam keadaan kita berdoa. Nah, dalam tempat yang lain, Nabi SAW menganjurkan mengangkat tangan. Seperti ketika meminta hujan, beliau mengangkat tangannya. Sehingga pada tempat-tempat yang tidak disebutkan, apakah Rasulullah SAW mengangkat tangan, maka sebaiknya tidak mengangkat tangan sampai adanya dalil yang menunjukkan dianjurkannya mengangkat tangan. Ini banyak pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.